Aku mencium bau manusia. Ah, enak sekali. Aku sudah lama tidak makan daging manusia. Nenek, di mana kamu simpan manusia itu, Nek? Halo insan edukasi, apa kabar? Kali ini Paman Dongeng melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta akan menceritakan sebuah dongeng dari daerah Aceh yang menarik untuk kalian semua. Dongeng yang akan Paman ceritakan kali ini berjudul Tujuh Anak Laki-Laki. Nah, kalian semua sudah siap mendengarkan cerita Paman, bukan? Baik, dengar baik-baik lu ya. Dahulu kala, di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga yang sederhana. Keluarga ini terdiri dari bapak dan ibu dengan 7 orang anak-anaknya. Mereka sehari-harinya hidup dengan mencari kayu bakar. Jadi, setiap hari, bapak, ibu, dan anak-anaknya yang sudah agak besar pergi mencari kayu bakar di tengah hutan. Kemudian kalau sudah terkumpul cukup banyak, kayu-kayu itu mereka bawa ke kota untuk dijual. Tentu penghasilan mereka pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ya, itu saja hanya makanan sederhana. Mereka tidak pernah makan yang enak-enak. Tetapi, meskipun begitu mereka hidup bahagia. Mereka hidup rukun, saling menolong, dan di antara anak-anak tidak ada saling bertengkar. Satu sama lain saling sayang menyayangi. Pada suatu ketika, terjadilah musim kemarau yang sangat panjang. Sudah berbulan-bulan, hujan tidak kunjung datang. Akibatnya, di mana-mana terjadi kekeringan. Tanaman meranggas dan mati karena kurang air. Petani tidak bisa lagi menanam padi atau tanaman apapun. Rumput-rumput tidak tumbuh, ternak-ternak banyak yang mati. Sehingga rakyat seluruh negeri mulai kekurangan makanan. Demikian juga dengan keluarga pencari kayu bakar itu. Kayu kering memang banyak, tetapi harganya menjadi sangat murah. Sedang harga makanan sangat mahal dan itu pun sulit untuk mendapatkannya. Mata pencarian pencari kayu bakar menjadi semakin sulit. Sedangkan pekerjaan satu-satunya yang bisa mereka kerjakan hanyalah mencari kayu bakar. Tidak setiap hari mereka bisa makan, meskipun hanya sekali dalam sehari. Melihat anak-anaknya yang kelaparan, bapak dan ibu pencari kayu menjadi sangat sedih. Pada suatu malam, ketika semua anak-anaknya sudah lelat tertidur, bapak pencari kayu itu berbicara kepada istrinya. Bu, lihatlah, makin hari anak-anak kita makin kurus saja. Kalau keadaannya seperti ini terus, tidak lama anak-anak kita akan mati kelaparan. Iya, Pak. Saya tidak tega melihat mereka menderita seperti itu. Pak, daripada melihat mereka satu persatu mati karena kurang makan, lebih baik kita buang mereka di tempat jauh. Siapa tahu ada orang yang menemukan dan mau memelihara mereka. Bapak pencari kayu kaget setengah mati mendengar pendapat istrinya itu. Tetapi setelah dipikir-pikir, akhirnya bapak pencari kayu itu setuju juga. Ya, memang sedih harus berpisah dengan anak-anak yang mereka sayangi. Tetapi lebih sedih lagi melihat kenyataan anak-anak menderita. Maka mereka kemudian sepakat, besok pagi-pagi mereka akan berangkat membuang anaknya ke tempat yang jauh. Ketika bapak dan ibu pencari kayu itu sedang berbincang, membicarakan nasib anak-anaknya, kebetulan si bungsu terjaga dari tidurnya. Jadi, tanpa disadari, ia mendengar semua pembicaraan orang tuanya. Hah? Kami akan dibuang? Pekik si bungsu tertahan. Esoknya, pagi-pagi buta si ibu sudah membangunkan anak-anaknya. Mereka diminta berkemas-kemas karena semua akan diajak pergi ke tempat yang jauh, di mana banyak terdapat makanan di sana. Dengan membawa sedikit bekal yang ada, mereka mulai berjalan pergi meninggalkan rumah. Mereka berjalan masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar hutan, masuk padang, keluar padang. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Letih dan lelah, lapar dan dahaga tidak mereka hiraukan, karena mereka berharap akan segera mendapatkan banyak makanan. Sore hari menjelang malam, mereka tiba di sebuah hutan lebat, di mana terdapat pohon-pohon yang sangat besar. Di situ, bapak pencari kayu mengajak anak-anaknya beristirahat. Setelah makan sedikit bekal yang mereka bawa, bapak pencari kayu menyuruh ketujuh anak-anaknya berbaring di tanah sebentar untuk melemaskan otot mereka. Rasa letih yang luar biasa karena seharian terus berjalan kaki membuat mereka cepat pulas tertidur. Dalam sekejap, ketujuh anak itu telah tertidur dengan sangat nyenyak. Melihat anak-anaknya tidur, bapak dan ibu pencari kayu segera pergi meninggalkan mereka. Pagi harinya, ketujuh anak tersebut menjadi bingung ketika bangun dari tidur dan mendapati kedua orang tua tidak ada di antara mereka. Kemudian, si sulung yang merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan keenam adik-adiknya ingin mencari kedua orang tuanya. Maka ia berkata kepada adik-adiknya, "Adik-adik, kalian tunggu di sini ya. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan melihat-lihat barangkali bapak dan ibu ada di sekitar sini." "Jangan, Kak. Bapak dan ibu tidak usah dicari. Kakak tidak akan menemukan orang tua kita di sini." "Bagaimana engkau tahu mereka tidak ada di sini? Barangkali mereka sedang mencari air. Ketika kita tidur semalam, aku terjaga dan mendengar bapak dan ibu sedang membicarakan kita, Kak. Aku Aku mendengar sendiri rencana mereka. Mereka ingin meninggalkan kita di sini, Kak. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi memberi kita makan. Mendengar keterangan si bungsu, mereka semua menjadi sedih. Tetapi meskipun sedih, tidak ada yang menangis di antara mereka. Ya, mereka memang bingung. Tidak tahu mereka ada di mana, lalu harus berbuat apa. Untunglah, si sulung bisa memimpin adik-adiknya dengan baik. Ya, karena si sulung itu kan paling tua, jadi pengalamannya lebih banyak. Si sulung berkata kepada adik-adiknya, "Adik-adikku, sekarang tidak ada bapak dan ibu. Mulai sekarang, kita harus hidup sendiri." "Oh, tetapi bagaimana kita dapat makan, Kak? Aku lapar." Kita harus menemukan sebuah kampung. Supaya selamat, kita tidak boleh terlalu lama di hutan. Aku akan memanjat pohon besar itu. Nah, dari atas pohon itu, barangkali aku dapat melihat kepulan asap dari sebuah kampung. Lalu cepat-cepat, si sulung naik memanjat pohon itu. Benar, sesampainya di atas, tampak olehnya asap mengepul di kejauhan. Wah, dengan gembira, ia berteriak kepada adik-adiknya yang ada di bawah. "Hai, adik-adik, di sana ada kampung!" Dengan cepat, ia segera turun dan mengajak adik-adiknya pergi ke arah di mana asap itu berada. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka melihat sebuah rumah yang sangat besar. Mereka heran, bagaimana orang bisa membuat rumah sebesar itu? Awalnya, mereka ragu-ragu untuk mendekat. Tetapi didorong rasa lapar luar biasa, akhirnya mereka berlarian masuk rumah itu sambil berteriak-teriak, "Permisi! Permisi! Permisi!" Kemudian, dari dalam rumah terdengar suara langkah yang sangat berat. Bum, bum, bum. Betapa kagetnya mereka. Karena yang muncul dari dalam rumah adalah raksasa perempuan yang besar dan menakutkan. Kalian manusia-manusia kecil, mengapa kalian datang kemari, ya? Suara raksasa perempuan itu menggelegar. Tetapi ketujuh anak itu tidak takut. Nenek raksasa, tolonglah kami. Kami semua tersesat dan kami sangat lapar. Tolong, berilah kami makanan. Kasihan sekali. Kalian begitu kurus dan pucat. Pasti kalian jarang makan, ya? Ayo masuk ke dalam. Aku siapkan makan buat kalian. Kemudian nenek raksasa itu memberi banyak makanan enak. Dan ketujuh anak itu makan sepuas-puasnya. Setelah selesai makan, raksasa perempuan menyuruh ketujuh anak itu naik ke atas langit-langit rumah. Kalian bersembunyilah, karena sebentar lagi suamiku datang dari berburu di hutan. Kalau dia tahu kalian ada di sini, pasti kalian akan dimakan. Dia sangat suka makan manusia. Tak lama kemudian, terdengar debam suara langkah kaki raksasa laki-laki yang baru datang dari berburu. Bum, bum, bum. Aku mencium bau manusia. enak sekali. Aku sudah lama tidak makan daging manusia. Nenek, di mana kamu simpan manusia itu, Nek? Oh, kakek, aku memang menyimpan manusia, tetapi mereka masih kecil-kecil dan kurus. Ah, biarlah nenek pelihara dulu agar besar dan gemuk, kek. Esok paginya, ketika kakek raksasa sudah berangkat berburu, nenek raksasa yang baik itu menyuruh ketujuh anak untuk segera pergi supaya tidak dimakan oleh raksasa laki-laki. Sebelum pergi, nenek raksasa memberi mereka bekal makanan yang cukup dan juga memberi mereka emas dan berlian. Kak, nenek raksasa baik ya? Seru bungsu melihat kebaikan hati nenek raksasa. Kemudian nenek raksasa mengantar mereka sampai di sebuah pantai. Di situ, mereka beramai-ramai membuat sebuah perahu. Riuh penuh semangat mereka bertujuh bekerja. Ada yang memaku, ada yang memotong kayu, ada yang mengukur. Semuanya bekerja bersama-sama. Kak, Kak Sulung, aku bawa kayu untuk buritan, Kak. Hoi, adik, hati-hati. Jangan dekat-dekat ke pantai. Ombaknya sedang besar. Dan dengan perahu itu mereka berlayar menyeberangi laut. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah negeri yang subur dan makmur. Di sana, mereka membeli tanah yang cukup luas dengan harta pemberian nenek raksasa. Dan di atas tanah itu, mereka mulai bertani dan berladang. Mereka menanam bermacam-macam tanaman pertanian. Dan karena mereka sangat rajin serta mau bekerja keras, tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Padi kita sudah menguning semua, dek. Sebentar lagi kita juga akan memanen kentang, cengkeh, kelapa, dan lain sebagainya. Hore! Kak Sulung, aku senang. Tomat dan cabaiku berbuah lebat. Kita akan segera panen dengan hasil yang memuaskan ya, Kak. Hewan ternak yang kupelihara juga bagus-bagus hasilnya. Sapi, kambing, semuanya sudah berlipat-lipat karena beranak pinak. Ayam kampung apalagi, Kak, tak terhitung banyaknya. Mereka pun dengan penuh gembira lalu menghitung peruntungan mereka hasil dari jerih payah selama ini. Sebagian uang dari penjualan hasil pertanian mereka tabung. Lama-kelamaan mereka bisa membangun rumah yang bagus. Dan sekarang hidup tujuh anak lelaki itu menjadi sangat makmur, tidak pernah berkekurangan. Mereka bisa membeli apa saja yang mereka mau, tidak seperti dulu lagi di mana mereka sering tidak makan hanya karena tidak punya uang. Suatu ketika, si bungsu teringat kedua orang tuanya. Ia sangat rindu, ingin sekali bertemu dengan orang yang melahirkannya. Dalam sebuah kesempatan, ia menceritakan hal itu kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya pun mempunyai perasaan yang sama. Mereka sangat rindu berkumpul dengan orang tua mereka. Mereka bersepakat akan mencari kedua orang tua mereka itu. Maka setelah cukup melakukan persiapan, mereka mulai menelusuri jalan-jalan yang pernah mereka lalui untuk menemukan kembali rumah orang tua mereka. Melewati bermacam-macam rintangan, akhirnya mereka bisa menemukan kembali orang tua mereka. Rasa syukur bercampur haru menyelimuti perasaan ketujuh anak lelaki itu. Kemudian, mereka memboyong kedua orang tua mereka yang sekarang sudah sangat tua kembali ke rumah mereka di negeri seberang. Begitu melihat kemegahan negeri tempat anak-anaknya tinggal, si ibu yang sudah renta itu berujar, "Oh, indah sekali, nak. Tempat tinggal kalian bagus sekali. Oh, ibu bangga pada kalian. Kalian sudah bekerja keras. Tuhan, terima kasih. Oh, anak-anakku yang membanggakan. Ibu bangga pada kalian." Bapak dan ibu pencari kayu bakar sekarang tidak perlu lagi bekerja membanting tulang seperti dahulu. Mereka sekarang bisa hidup tenang menjalani hari tuanya. Ketujuh anak-anaknya melayani dengan senang dan menyediakan semuanya. Kini mereka hidup dengan sangat bahagia. Nah, itulah anak-anak. Ketujuh anak laki-laki yang dibuang itu akhirnya malah berhasil dalam hidupnya. Mereka berhasil karena mereka adalah anak-anak pemberani dan tidak mudah putus asa. Insan Edukasi, itulah tadi cerita Paman Dongeng hari ini dengan judul Tujuh Anak Laki-Laki. Sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian semua dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Besok kita akan ketemu lagi pada jam yang sama. Jangan lupa, belajar yang rajin, hormati orang tua, sayangi kakak adik, dan siapa saja di sekitar kita. Sampai jumpa.